Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita sampai pada pembahasan awwalu dam ukhriqa, darah yang pertama kali ditumpahkan. Wa fi sanah ar-rabi'ah, pada tahun yang keempat, naam, dari tahun kenabian, dikatakan bahwasannya daraba Sa'id ibn Abi Waqqas rajulan minal musyrikin fashajjahu. Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau memukul seorang dari kalangan Quraisy sampai membuat dia terluka. Dan dengan lukanya juga mengalirlah darah darinya. Wadzalika, yang demikian itu disebabkan anna ashhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syi'abi, yang mana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berkumpul di sebuah lembah. Fayusalluna fiha, mereka menunaikan salat di tempat itu. Faro'ahum rajulan minal kuffar, kemudian seorang laki-laki dari kalangan orang kafir melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Wa ma'ahu jama'atu min Quraisy, dan bersama orang kafir tersebut ada sekelompok dari orang-orang Quraisy. Fasabbahu, atau fasabbuhum, mereka mulailah mencela kaum muslimin, mencela para sahabat, mencerca, sehingga dengan celaan tersebut, dengan cercaan tersebut, daraba Sa'id bin Abi Waqqas rajulan minhum. Sa'id bin Abi Waqqas memukul salah seorang dari mereka. Fasaladamuhu, kemudian mengalirlah darah dari tubuh orang tersebut. Fakana awwalu dam ukhriqa fil Islam, dan yang demikian itu itulah darah yang pertama kali yang dialirkan, ditumpahkan di dalam Islam. Naam. Dikarenakan gangguan yang ada pada mereka, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, sehingga Sa'id bin Abi Waqqas memukul salah seorang dari mereka dan menyebabkan darah mengalir darinya. Sebagaimana yang telah lalu, pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampaikan bagaimana mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, selalu mengganggu, selalu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Demikian pula kejadian yang ini, mereka juga mengganggu, menyakiti, mencerca, mencela, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kemudian istihza'ul musyrikin. Yang berikutnya, orang-orang musyrik mereka mulai mencerca, merendahkan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dikatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa haulahu mustada'afun min ashabihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk-duduk yang bersama beliau ada orang-orang yang lemah dari kalangan sahabat, mitlu Ammar ibn Yasir wa Khabbab ibn Arad wa Suhaib ibn Rumi wa Bilal wa ashabuhum, seperti Ammar ibn Yasir, Khabbab, Suhaib, Bilal, orang-orang yang lemah dari kalangan Buddha dan selain dari mereka yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau duduk bersama orang tersebut dari kalangan sahabat yang lemah tersebut, fa idza marat bihim Quraisy istihza'u bihim. Tiba-tiba apabila orang-orang Quraisy, tatkala orang-orang Quraisy mereka melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang duduk menyampaikan agama, mereka istihza, mencela, merendahkan, menghinakan. Imma bil qaul aw bil fi'l. Apakah itu dengan perkataan maupun perbuatan mereka merendahkan, menghinakan Nabi dan para sahabatnya. Mereka mengatakan wa qalu ahaula jalasauhu qad mannallahu alaihim min bainina. Mereka itu orang-orang yang duduk, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka anugerah. Yani maksudnya apa? Mereka sebenarnya menginginkan sebaliknya dari ucapannya. Ucapan sebaliknya yakni merendahkan Nabi dan para sahabatnya. Sehingga fa'anzalallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari orang-orang yang bersyukur? Faminhum, dan juga Allah Subhanahu wa fihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tadinya mereka mendzalimi diri-diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat bagi mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala di akhirat dengan pahala yang banyak. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Terus hinaan, cercaan, makian selalu didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula gangguan, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatan mereka. Mereka senantiasa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabatnya. Bahkan dikatakan di sini, orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Jahal. Dia mengatakan waqala Abu Jahal mengatakan, wallah la in ra'aitu Muhammadan yusalliya la ata'ana ala rukbatihi. Demi Allah, seandainya aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang melakukan sholat, pasti aku akan menginjak lehernya. Ini kata Abu Jahal. Dia berkeinginan jelek terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga fabalahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalliya fatahu, sehingga dikabarkanlah, ada yang mengkabarkan kepada Abu Jahal bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat. Mulailah dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia menyatakan, alam anhaka an salat, bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan salat? Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatantahruhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal tersebut, Nabi balik menghardi Abu Jahal. Dihardi Abu Jahal. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, atantahirani wa ana a'azzu ahli batha. Apakah engkau menghardiku? Kamu berani menghardi aku? Kamu tidak tahu bahwasannya aku adalah penduduk lembah yang paling mulia ini. Ini kata Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fanazalat qauluhu ta'ala, fanzala qawlu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, Bagaimana pendapatmu, wahai Rasul, terhadap orang yang melarang seorang hamba yang melaksanakan sholat? Dan dikatakan wa fi ba'd riwayat, dikatakan dalam riwayat lain, annahu qol alam anhaka, Abu Jahal mengatakan, bukankah aku telah melarangmu? Fa wallah ma fi Makkah a'izzu min nadia. Kata Abu Jahal, demi Allah, tidak ada di Mekah ini orang yang lebih mulia sukunya, nasabnya daripada aku. Kata Abu Jahal. Nah, demikian Abu Jahal memusuhi nabinya sallallahu alaihi wasallam, mencegah melarang beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dia berkeinginan dengan keinginan yang jelek, ingin menginjak nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menginjak leher nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Jahal, Abu Jahal berkata, ya firu Muhammad wajahuhu baina adharikum. Abu Jahal mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelungkupkan wajahnya di hadapan kalian, yakni beliau sujud dalam keadaan kalian melihat. Fakil na'am, maka teman-temannya Abu Jahal mengatakan ya. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan walat wal uz, maka demi Lat dan Uzza, kata Abu Jahal, ini biasa sumpah yang mereka ucapkan, sumpah-sumpah yang datang dari orang-orang jahiliyah ketika itu. Dia bersumpah dengan nama Lat dan Uzza. Lain ra'aitahu la ta'na ala rukbati. Kata Abu Jahal, kalau aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, maka aku akan menginjak lehernya. Maka fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Mulailah Abu Jahal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin melaksanakan niat jeleknya. Dia datang dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Wa za'ama la yata'anna rukbatu. Tentunya mereka, teman-temannya Abu Jahal, melihat Abu Jahal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyangka bahwasannya pasti ini Abu Jahal benar-benar ingin melakukan apa yang telah dia niatkan. Fama ja'ahum illa wa huwa yang kisu ala aqibihi wa yantakiya biyadi. Namun ternyata Abu Jahal yang tadinya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat, ternyata dia lari terbirit-birit, lari dalam keadaan ketakutan. Kemudian dia berusaha melindungi dirinya Wa yantakiya biyadi, berusaha melindungi dirinya dengan tangannya. Maka teman-temannya, sahabatnya merasa heran. Ada apa dengan Abu Jahal? Kenapa seperti itu? Kenapa menjadi orang yang penakut tiba-tiba? Tidak berani. Padahal sebelumnya dia mengatakan ingin menginjak leher Nabi SAW. Kenapa dia seperti itu? Merasa heran. Sahabat-sahabatnya, teman-temannya Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, waqala baini wa bainahu khandaq min nar. Abu Jahal mengatakan, sungguh antara aku dan antara dia, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada parit dari neraka atau dari api. Wahawal wal ajinna, dan aku juga melihat ada makhluk yang begitu mengerikan yang memiliki sayap. Kata Abu Jahal, aku melihat tadi ketika aku berusaha berkeinginan untuk menginjak dia, ternyata ada penghalang parit dari api, dan aku juga melihat ada makhluk yang begitu mengerikan dan bersayap. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laudana minni la akhtafathu malaikah adwan adwan. Seandainya dia berani mendekat kepadaku, kata Rasul, seandainya Abu Jahal berani mendekat kepadaku, niscaya malaikat akan memutuskan satu persatu dari anggota tubuhnya. Yakni apabila dia nekat untuk mendekatiku, pasti malaikat akan memutuskan satu persatu anggota tubuhnya. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Kalla innal insana layatgha." Ketahuilah sekali-kali bahwasannya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Dia mengira dirinya memiliki kecukupan. Nah, wasyahid di sini, bagaimana tindakan kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya. Nah, demikianlah keadaan ketika itu. Hari demi hari terus kejelekan diperhadapkan kepada kaum muslimin, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka memperhadapkan kejelekan demi kejelekan, permusuhan, kebencian. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha melindungi. Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman melindungi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.